إبراهيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. المسألة الثالثة كيفية تطهير النجاسة. Tata cara membersihkan najis. Pertama, idza kanatin najasatu fil ardi wal makan fa hadhihi yakfi an fi tathhiriha ghaslatun wahidah. Kalau najis itu ada di tanah atau di satu tempat, fa hadhihi, maka ini cukup membersihkannya dengan satu kali mencuci. Tadhabu bi'ainin najasah, yang dengannya ainun najasah hilang. Tadhabu bi'ainil najasah. Seperti orang kencing, kondisiram air banyak, ainun najasahnya sudah tidak ada lagi. Barakallahu fikum. Ainun najasahnya tidak ada lagi. Materi najisnya sudah tidak ada. Sudah tercampur dengan air yang banyak. Dan nisbahnya sangat sedikit dengan air yang disiramkan kepadanya. Adapun misalnya itu adalah kotoran, memang kotorannya harus di apa? Kotorannya harus dibersihkan, barakallahu fikum, kemudian disiram air, digosok. Baik. Fayusabbu 'alaiha al-ma' marratan wahidah. Maka disiramkan padanya air satu kali. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam bisabil ma'i ala bawl al-arabi alladhi bala bil masjid. Sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merintahkan untuk disiramkan air ke kencing orang Arabi yang kencing di masjid. Ya, ini satu semacam satu ember air. Barakallahu fikum. Ini kalau najisnya di tanah. Yang kedua, idza kanatin najasa ala ghairil ard, kan takuna fi thawb aw fil ina. Kalau najis itu ada di selain tanah seperti pakaian atau bejana-bejana, fa in kanat min kalbin walagha fil ina, kalau najis itu dari seekor anjing yang menjilat. Walagah itu cara meminum dari binatang-binatang yang hanya menyentuhkan lidahnya ke air, namanya walagah. Antum lihat apa? Antum lihat kucing. Kucing kalau dia minum cuma lidahnya yang keluar. Paham insyaallah. Baik. Beda dengan sapi, kambing. Baik. Itu namanya syariba. Kalau dia minum dengan bibirnya namanya gulu. Itu pernah lihat kambing minum, sapi minum. Dia kasih masuk mulutnya di air, kemudian dia ngisap lak. Sama seperti kita. Baik. Basah bibir kita, barakallahu fikum. Ah, kalau walaga itu cuma lidah yang keluar. Kalau syaribah lidah tidak keluar. Barakallahu fikum. Tapi diisap dengan apa? Dengan ya, sedotan, menyedot. Kalau dia walaga, apa namanya? Coba perhatikan kalau ada kucing di rumah apa, dia minum dari bejana dia cuma lidahnya yang keluar. Keluar mengambil sedikit-sedikit dari air yang ada di bejana itu. Kita kembali, idza kanat min kalbin walagha fil ina, kalau ternyata anjing yang minum dari bejana tersebut, fala budda min ghuslihi sabaqa salatin ihdahuna biturab, maka harus dicuci dengan 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah. Ini najis apa namanya? Najis mughalladhah. Najis berat. Proses pensuciannya pun ya berkali-kali. Tidak seperti yang lainnya. Dikawali sallallahu alaihi wasallam, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seekor anjing meminum dari bejana kalian, maka hendaknya dia membuang airnya, sisa yang ada di dalamnya, kemudian dia mencucinya 7 kali. Ulahunna biturab, yang pertamanya dengan tanah. وهذا الحكم عام في الإناء وغيره كالثياب والفرش. Ini hukumnya sama. Apakah di bejana, apakah di kain, apakah di badan kita. Misalnya kita berada di satu tempat, kemudian ada anjing menjilat kita. Paham barakallahu. Tahu-tahu dia jilat pakaian kita, dia jilat. Maka itu perlakuannya sama dengan bejana. Apalagi di tempat kita barakallahu. Atau kita, ya ada saja suatu keadaan kita berada di suatu tempat yang di sana ada banyak anjingnya. Jangankan di tempat-tempat pemukiman orang-orang Nasara, pemukiman kaum muslimin sendiri terkadang banyak apanya, banyak anjingnya. Pernah masuk ke daerah Madi di Gorontalo, banyak itu anjing, banyak sekali anjing. Orang piara katu. Kalau semua masuk Desember, datang orang-orang dari Minahasa bawa toto. Baku tukar dengan apa? Loyang, panci, senter. Dia jual para kelompok. Dan kondisi para kelompok itu suatu ketika mungkin kita berada di suatu tempat yang anjing menjilat. Menjilat kain kita, menjilat kaki kita, maka dibersihkan sama seperti itu, sama seperti membersihkan bejana dari jilatan anjing. Amma najasatu al-khinzir fasahi annaha kasairin najasat. Adapun najisnya babi, babi itu najis barakallahu fikum. Najis hidup dan matinya sama seperti anjing, hidup dan matinya najis. Baik. Semua anggota tubuhnya kalau basah, dia kan jilat di badannya. Anjing? Babi. Iya. Nah, badannya, dagingnya najis. Barakallahu fikum. Najis semuanya. Sama seperti bangkai. Bangkai itu najis barakallahu fikum. Semua yang ada pada itu bangkai najis. Kita bisa memegang bangkai apa begitu? Bangkai. Najis, maka kita harus mencuci tangan kita, cuci biasa saja. Barakallahu fikum. Wakadzalika najasat min adab. Khinzir, adapun babi fasahi annaha kasairun najas, kasairin najasat. Adapun babi sama seperti najis-najis yang injak fi ghusluha maratan wahidah. Cukup mencuci dengan satu kali cucian. Baik. Tadhabu bi ainin najasah, yang menghilangkan apa? Ainun najasahnya. Baik. Misalnya mungkin di pasar kemudian tasontong tu mejang apa? Mejang babi misalnya. Baik, najis. Barakallahu fikum. Terpercik dari darahnya najis. Kalau najis, najis semuanya, darah yang terpancar dan darah yang ada di dalam dagingnya, dagingnya pun najis. Baik. Maka sama seperti najis-najis yang lainnya, cuma dicuci satu kali. Yang jelas barakallahu fikum najisnya sudah tidak. Wala yushtaratu ghusluha sab'u marrat, dan tidak disyarat diharuskan mencucinya 7 kali. Itu hanya untuk anjing. Wa in kanat najasa min al-bawli wal ghaiti wad dami wa nahwiha fa innaha tusal bil ma'i ma'al faraki wal 'asri hatta tadhhab wa tazul wala yabqa laha athar wa yakfi bi ghusliha maratan wahidah. Wa in kanat najasa min al-bawli wal ghait, kalau ternyata najis itu dari kencing, ghait, kotoran manusia, darah dan yang lainnya, fainaha tusalu bil ma'im al-faraki wal asr. Maka harus dicuci dengan cara digosok, diperas sampai hilang najisnya. Baik. Wala yabqa laha athar, dan tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Allah. Walaupun tiga, kalau misalnya tinggal warnanya mungkin bekas-bekasnya, maka tidak mengapa. Barakallahu fikum. Ya jelas sudah tidak ada lagi. Sudah disabuni, sudah digosok, sudah diapa macam-macam. Kemudian masih ada yakni sisa-sisa warna yang barakallahu fikum merupakan bekas. Barakallahu fikum. Maka la yukallimullahu nafsan illa wusaha. Wafiti tathiri baulil gulam alladhi lam ya'kul at-ta'ama an-nadh. Dan cukup bagi tathiri baulil gulam, mensucikan kencing anak laki-laki yang belum makan kecuali ASI dari ibunya, cukup dengan cara memercikkannya atau menyiramkan air padanya. Wa huwa rashuhu bil ma. Rash. Rash itu disiramkan dengannya air, itu dipercikkan. Tidak perlu dibasahi semuanya. Tidak perlu diambilkan air kemudian di apa? La. Liqouli sallallahu alaihi wasallam yughsalu min bawlil jariyati wa yundahu min bawlil gulam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun kencing anak bayi perempuan mulai dari 0 hari, hari pertama dan seterusnya, itu sama seperti kencingnya orang dewasa kalau perempuan. Adapun bayi laki-laki dari 0 hari sampai dia makan makanan, itu proses pensucian kencingnya boleh dengan apa? Memercikkan air ke tempat kencingnya. Bagaimana kalau bayinya itu dari lahir, bayi laki-laki dari lahir tidak dari ASI tapi susu? Itu sudah makanan barakallahu fikum, bukan lagi ASI. Barakallahu fikum. Baik. Intinya di sini adalah tidak lagi minum ASI. Barakallahu fikum. Bukan ASI yang dia minum. Berarti sudah makan lain berarti. Kalau murni barakallahu fikum, istilahnya orang-orang ibu-ibu ini ASI eksklusif. ASI semata, tidak ada campuran lainnya selama beberapa bulan begitu. Tidak ada sedikit pun yang masuk ke dalam tubuhnya kecuali apa? ASI tok. Ini yang dikatakan apa? Selama ASI tok yang dia makan, maka pembersihan barakallahu fikum najisnya tetap hanya dengan cara memercikannya. Tapi kalau mau dicuci ya afdal. Maksudnya di sini kita berbicara tentang masalah ijza. Ijza. Tapi kalau mau dicuci semuanya, maka ala bahasa barakallahu fikum. Wali hadithu Ummu Qais binti Mihsan al-Mutaqaddim. Demikian juga hadis Ummu Qais bintu Mihsan yang sudah kita lewati, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bayi itu dan meletakkan di pangkuan beliau, kemudian ternyata bayi itu kencing di pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya memanggil atau meminta air untuk dipercikkan ke pakaian beliau. Amma jildul maita al-makulatul lahm fa innahu yutahharu bid-dibaq. Adapun jildul maita, mayit, bangkai ini kan najis, barakallahu fik. Bangkai itu najis. Dua bangkai. Bangkai yang halal dagingnya dimakan seandainya disembelih secara syar'i. Ada juga namanya bangkai yang memang disembelih atau tidak disembelih memang najis. Barakallahu fik. Paham? Baik. Seperti misalnya bangkai kambing, hukum asalnya seandainya disembelih dengan cara yang syar'i, apa dia? Tahir. Semuanya tahir, kulitnya, dagingnya, apanya, semuanya suci, boleh kita makan. Barakallahu fikum tayyib. Paham? Tapi ketika dia mati tidak melalui proses penyembelihan yang syar'i, maka dia berubah menjadi najis, semuanya najis. Dagingnya, darahnya, kulitnya, apanya, semuanya najis. Barakallahu fikum. Tinggal kulitnya ini. Tayyib. Suatu ketika Rasulullah SAW lihat ada kambing yang mati diseret untuk dibuang. Kata Rasulullah SAW, fahalla intaba'atum bi'ihabiha. Kenapa kalian tidak mengambil manfaat dari kulitnya? Qalu innaha maitah, ya Rasulullah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ini bangkai. Baik. Ini bangkai. Maka Rasulullah SAW merintahkan untuk apa? Menyamaknya. Dibak. Baik, dibak. Dibak itu menyamak. Ini melalui proses perlakuan tertentu sehingga kulit itu dinyatakan suci dan bisa dimanfaatkan. Imma dijadikan tempat duduk, barakallahu fiik. Wa imma dijadikan bejana-bejana. Dari gerbah, kantong untuk menampung air. Atau apa saja untuk kemanfaatan-kemanfaatan. Bisa dibikin untuk bantal, tempat duduk. Walhasil banyak kemanfaatan yang bisa diperoleh dari kulit itu. Baik. Dengan cara dibak li kulli ayyuma ihabin dubiga faqad tahur, kata Rasulullah SAW, kulit apa saja dari kulit-kulit bangkai hewan yang halal dagingnya untuk dimakan, kemudian mati, kemudian disamak, maka dia akan menjadi apa? Menjadi suci. Wadamul haid taghsiluhul mar'atu min thawbiha bil ma'. Adapun darah haid, maka seorang perempuan mestinya mencucikannya, membersihkannya dari pakaiannya dengan air. Tsumma tantahu tsumma tusallibihi. Kemudian dia menggosoknya, barakallahu fikum. Memerasnya, kemudian dia boleh melakukan salat. Fa'ala muslim ayyahtamma bittaharati, walaupun masih ada mungkin sisa-sisa bekas-bekasnya. Barakallahu fikum, sudah disabuni, sudah macam-macam. Barakallahu fikum. Tapi alhamdulillah sekarang kita sabun-sabun ini ya, hatta bekas-bekasnya pun terkadang tidak ada. Tapi untuk kotoran-kotoran yang ada, barakallahu fikum. Kotoran minyak kah, kotoran apa yang bukan najis saja, barakallahu fikum, yang terkadang dianggap membandel. Yang berwarna-warna ini. Atau yang misalnya kotoran, ya ini noda, bukan kita artinya kotoran, noda. Ada juga tapi noda-noda memang bandel no. Barakallahu fikum. Seperti getah-getah pohon ini. Oh, biar merendam pakai apa? Baik. Semacam apa dia? Semacam pewarna memang kalau dia lengket di, sama seperti getah pohon pisang ini. Kalau lengket memang abadan hilang bersama dengan pakaian kalau mau dihilangkan. Baik. Barakallahu fikum. Tapi insyaallah kalau cuma darah haid atau yakni najis-najis yang lainnya akan apa? Hilang biidznillah taala dengan cepat dengan apa? Deterjen yang ada sekarang ini masyaallah. Baik. Tsumma tantahu tsumma tusalli bihi. Fa'ala al-muslim ayyahtama bit-taharati min an-najasati fi badanihi wa makanihi wa thawbihi alladhi yusalli bihi, li'annaha syartun li sihhatish shalah. Maka wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikan kesuciannya dari najis-najis di badannya, wa makanihi tempat tinggalnya, wa thawbihi dan di pakaiannya, alladhi yusalli fihi, yang dia salat dengan pakaian itu dan di tempat itu, li'annaha syartun li sihhatish shalah. Karena sucinya orang dari ini, suci jasadnya, suci tempatnya dan suci pakaiannya dari najis itu sebagai syarat sahnya salat seseorang. Kapan tetap terus dia dalam kondisi bernajis, apakah jasadnya atau pakaiannya atau tempat melakukan salatnya, dia sudah tahu kalau bernajis kemudian tetap dia di situ, maka batal salat. Najis ma'nawi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal musyrikuna najasun. Pala yaqrabul masjidil haram ba'da amin. Hadha. Kafir najis, najis ma'nawi. Barakallahu bikum. Kalau disentuh enggak mesti, kalau kita berjabat tangan mungkin ya, kita diuluri tangan untuk kita menjabat tangannya, kita jabati tangannya. Barakallahu bikum, dan tidak najis, enggak perlu kita apa? Baik. Enggak perlu cuci, barakallahu fikum. Baik. Bukan najis, najis maknawi namanya. Najis maknawi. Orang kafir najis maknawi. Karena dihalalkan untuk seorang menikah dengan apa? Dengan ahli kitab kafir. Hah? Ahli kitab kafir. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu. Wa ta'amul ladina utul kitaba min qablikum wa ta'amul ladina utul kitaba min qablikum wa ta'amuhum hilul lakum wal muhsanatu minal mu'minatul muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Lah ya, lupa tapi barakallahu fikum. Di surah Al-Ma'idah kita lihat syahiduna barakallahu fikum. Tolong dicarikan barakallahu fikum. Ayat tadi. Wa ta'amul ladina utul kitaba hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Baik, khair insyaallah. Al muhim ayat itu. Baik, dihalalkan kita untuk menikahi apa? Muhsanat. Perempuan-perempuan yang menjaga dirinya dari kalangan ahlul kitab. Ya, istrinya ya disentuh toh, masa enggak? Dia mau haga-haga terus. Barakallahu alaikum. Kafir dia, barakallahu alaikum, kafir. Baik. Jadi jadi najis dia yang dimaksud di sini adalah najis apa? Maknawi, bukan najis hakiki. Hatta yang murtad. Yang murtad mungkin. Baik. Seseorang ada keluarganya murtad. Ya, najis, najis maknawi. Akidahnya najis, kotor. Keyakinannya kotor. Bersentuhan dengan mereka tidak mengharuskan kita apa? Mencuci tangan kita atau anggota tubuh kita. Paham insyaallah ini? Lebar. Tidak ada pertanyaan. Kalau itu mani, baik. Mani itu ada aromanya tersendiri. Barakallahu fikum. Kalau dia baik, melihat bahwa itu adalah mani, maka dia harus mani. Baik. Mani. Biasanya mani kalau kental, barakallahu fikum, kalau keluar baru keluar pertama kali biasanya warna putih. Kental. Tapi kalau sudah lama dia akan cair. Barakallahu fikum, cair dia dan menjadi bening di pakaian, barakallahu fikum, akan masuk meresap ke dalam pakaian, tidak lagi putih sama seperti apa ketika dia pertama keluar, tapi sudah menjadi bening dan menyatu dengan kain. Nah, kata, dan tidak akan sama dengan kencing, barakallahu fikum, ngompol, aromanya beda, barakallahu fikum. Kalau ngomong ngompol ya bau pesing, bau kencing. Baik. Kalau dia itu adalah mani ya, tapi baunya bau sperma. Tapi walaupun dia tidak mimpi sebelumnya, maka tetap dia wajib mandi. Baik. Karena boleh jadi dia mimpi kemudian dia lupa mimpinya. Barakallahu fikum. Anda pernah mengatakan mimpi, tapi mimpi itu masih lupa. Ya. Intinya najis itu ainun najasanya hilang. Apakah Anda menggosoknya sendiri atau menyuruh tukang cuci atau masukkan di mesin cuci atau di apa? Atau apa? Atau di di apa namanya hujan, kemudian antum misalnya apa istilahnya, ada kain misalnya, adik kecil ngingin di situ, kemudian sudah tak pikir apa, ambil saja kasih kasih basah di hujan-hujan begitu, barakallahu fikum, hujan pagi terus, makanya akan apa? Setelah selesai nanti tidak ada aroma kencing dan sudah bersuci, barakallahu fikum. Dengan cara apa saja, yang penting ainun najasanya hilang. Intinya ainun najasanya hilang. Barakallahu fikum. Apakah kita sendiri yang menghilangkannya atau orang lain yang menghilangkannya? Tahu-tahu pokoknya kita mengatakan, tahunya kita sudah bersih, sudah selesai. Bagaimana? Kan yang salah satu orang dia dah dikuburkan yang kita menjaga dari yeah. Misalkan kita tidak sengaja atau kita memang tidak tahu kan, misalkan cuma satu teras atau dua teras gitu terkena di kain kita, kalau kita sholat bagaimana? Kalau kita tidak tahu, tidak ada hukumnya. Yang ada hukumnya kalau kita tahu. Baik. Barakallahu fikum. Kalau kita tahu kalau ada yang keluar dan terasa, ya tidak boleh pura-pura tidak tahu. itu namanya tahu, ya pura-pura tidak tahu. Ada yang diajar tadi memang la yastanzifu minal baul. Sama seperti orang-orang ini. Apa-apa sebagian sopir, tidak semua sopir ya, lagi terkadang nyopir barang-barang. So kebelet barakallahu fikum tinggal kasih tinggal itu mikro kong tengok sana tengok sini kong bagi tiang listrik barakallahu fikum, atau dia buka itu di pintu kong bagi dia di bola sendiri. Jangan harap orang begini mau istinja apalagi mau sholat lah, barakallahu fikum. Makanya jangan heran kalau terminal-terminal itu apa baunya kurang sedap. Karena orang-orang yang tidak masyaallah nak sholat, baik, nak sholat. Orang kencing di mana-mana, nak. Mestinya pemerintah itu siapa yang kedapatan kencing dihukum berat, misalnya. Oke, antum perhatikan tak terminal-terminal ini, barakallahu fikum, bubur kurang nyaman, barakallahu fikum. Kalau sementara sholat Ustaz, terus ada nyamuk yang gigit terus refleks di pukul itu najis. Enggak, najis. Kan najis. Kata Ibnu Abbas, tabarakallahu bikum. Ini orang-orang apa? Orang Kufah bertanya tentang darah nyamuk. Baik. Apakah najis atau tidak? Kenapa mereka tidak mempertanyakan darahnya Husain yang mereka tumpahkan? Mereka mempertanyakan darah seekor nyamuk, barakallahu najis atau tidak. Baik. Mereka masih mempertanyakan darahnya Husain halal atau tidak. Kenapa mereka membunuhnya? Barakallahu. Bukan najis. Kalau sebesar atau sebanyak apa air kalau dilihat anjing itu tidak najis. Nah, siapa yang mau jawab? So belajar tuh orang ini dari awal-awal, heh. Nah, Ja'far, seberapa banyak air katanya mas ini? Seberapa banyak air yang kalau tersentuh najis, tercampur padanya najis, tidak dikatakan najis? Lebih dua kula. Dua kula berapa liter kemarin kita katakan? Berapa ratus liter? Berapa? 321 liter. Nah, kurang lebih. Walaupun anjing yang dilihat. Iya. Najis. Orang kencing di situ, barakallahu fiik. Apalagi kalau airnya mengalir. Baik, mayatuh. Mayatuh. Kalau kucing tadi, kalau airnya sedikit, najis juga. Apa itu? Kucing enggak? Mau sedikit, mau banyak, bukan najis. Kencing. apa namanya kucingnya? Kucingnya kalau dia menjilat di situ, kata Rasulullah SAW, innama huwa minat tawafina bainakum. Sesungguhnya itu adalah binatang yang senantiasa berada di sekitar kalian. Tidaklah dia najis. Dia menjilat kucing di rumah kan biasa itu minum di bejana. Bukan najis. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta astaghfiruka.